Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin azani Allah iyyakum, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, as-sihah wal faragh, yang banyak manusia mahbunun, tertipu dengan dua nikmat ini, tidak menggunakan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, justru banyak dari mereka mempergunakan nikmat sehat serta kesempatan dalam perkara yang sia-sia, bahkan pada perkara dosa. Wa na'udzubillah. Nikmatani maghbunun fihi ma katsiru minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia yang tertipu untuk menggunakan dua nikmat tersebut, sehingga mereka pakai pada perkara yang tidak semestinya. As-sihah wal faragh, dua nikmat itu adalah sehat dan kesempatan. Ada waktu, ada kesempatan, namun disia-siakan untuk mendapatkan kebaikan. Walhamdulillah, ikhwani fi din azani Allah, kesehatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita serta kesempatan kepada kita di saat ini, Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, talabul ilm, sebagaimana hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan hadisnya hasan. Rasulullah SAW bersabda, man kharaja li talabil ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumah untuk dia mencari ilmu, maka dia di jalan Allah hingga dia kembali. Sehingga ada salaf ditanya, sekiranya engkau diberi tahu kematianmu itu adalah sore hari ini, apa yang kamu kerjakan saat ini dan saat kematian itu datang kepadamu? Maka dia menjawab, aku ingin aku dalam keadaan menuntut ilmu. Nah, kenapa? Karena hadis ini tadi, orang yang menuntut ilmu adalah fisabilillah. Ikhwani fi din azani Allah iyyakum. Dan tidak ada jihad di masa sekarang ini, di situasi seperti ini, yang lebih afdol dibandingkan talabul ilm. Nah, yang akan mengantarkan kepada keberkahan dalam segala bentuk jihad. Dan jihad-jihad yang lainnya tidak akan tegak kecuali harus dibangun di atas ilmu. Dengan beragam macam jihad yang sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Qayyim di kitab Zadul Ma'ad, ada jihadun nafs, jihadnya jiwa kita. Tidak lain ada 4 tahapan jihadnya jiwa kita. Yang pertama adalah mencurahkan kesungguhan upaya ma'rifatul huda, mengetahui petunjuk dan kebenaran, wa dinil haq, yang tidak ada kebahagiaan dan keselamatan kecuali harus dibimbing dengan petunjuk dan harus ngerti tentang bimbingan agama yang benar ini. Setelah jihadnya diri kita untuk mengetahui kebenaran dengan menuntut ilmu, yang kedua adalah al-amalubih, mengamalkannya. Itu perlu jihad. Perlu kita menundukkan hawa nafsu, perlu untuk kita berperang dengan syahwat kita, nafsu kita, agar kita ajak mengamalkan ilmu. Nah, dan terus bersabar. Terus bersabar. Ini perlu jihad. Nah, walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjihad di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, kami berikan petunjuk kepada mereka pada jalan-jalan kami. Sekali lagi, jihad dikala tidak ada jihad fisik, maka yang paling afdolnya adalah jihad di jalan ilmu. Bahkan jihad di jalan ilmu itulah fardu ain. Adapun jihad secara fisik dengan senjata, dengan fisik, dengan tempur, yang itu tidak setiap waktu ada, tidak di setiap tempat ada, itu hukum asalnya bahkan fardu kifayah. Adapun jihadnya ilmu, itu adalah fardu ain. Nah, ikhwan fillah rahimani Allah. Setelah berilmu, mengetahui, dan itu pun bertahap, karena tidak mungkin kita hanya satu majlis, dua majlis menguasai seluruh ilmu. Tidak mungkin. Nah, hatta tul hayah, sepanjang hidup kita, kita curahkan untuk mengkaji ilmu, maka tetap kita ada pada bingkai koridor, wa ma'utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah engkau diberi ilmu kecuali sedikit. Nah, tetap sedikit. Itu kalau kita sepanjang hidup kita, kita curahkan untuk mengkaji ilmu. Nah, tentunya sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, aham fal aham, harus prioritas ilmu, apa yang harus didahulukan, harus dikaji, harus dimengerti. Nah, sebagaimana diterangkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, yakni ilmu yang tidak boleh seorang itu jahil terkait dengan kewajiban-kewajibannya yang harus dikerjakan di kala itu, saat itu. Saat dia ada kewajiban sholat, ya wajib berilmu tentang sholat. Saat dia berkewajiban zakat, wajib berilmu tentang zakat. Saat ada kewajiban puasa, wajib dia berilmu tentang puasa, dan seterusnya, dan seterusnya. 6. Ikhwani fi din azani Allah. Kemudian berjihad jiwa ini untuk mengamalkan ilmu. Yang ketiga, ikhwani fi din azani Allah, kalau yang pertama, yang kedua itu tahapan takmil nafs, mengajak kesempurnaan diri sebagai hamba Allah. Yang dua tiga ini merupakan keutamaan, yaitu takmil ghair, usaha mengajak sempurna oleh orang lain, untuk orang lain, yaitu ilmu itu disampaikan. Nah, biqadril istita'ah, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bisa nyampaikan ke istri, ke anak, ke teman, fadl. Naam, ikhwan fi dinillah Allah iyyakum. Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis Aisyah dan yang lainnya, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, adal alal khair ka fa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan itu seperti orang yang mengerjakannya. Man dalla ala kharin falahu ajru wa ajru man amila bih. Nah, orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu dia sudah dapat pahala. Menunjukkan kebaikannya sudah dapat pahala. Ditambah pahala orang yang mengamalkan kebaikan itu. Double pahalanya. Inilah letaknya, makanya Imam Ahmad mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai' in shahhat niyyatuh. Ilmu itu tidak ada yang menandingi nilainya kalau benar niatnya. Kaifa shihhatun niyyah? Wahai Imam, bagaimana benarnya niat thalabul ilmi? Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Ketika menuntut ilmu itu niatnya memang sudah menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya sekaligus kebodohan orang lain. Kok bisa? Iya, setelah dia ngerti, dia sampaikan ke orang lain. Nah, tentunya bil hikmah, dengan bimbingan sunnah, harus dilihat kok kondisi mad'u, situasinya, maslahah madharatnya, itu butuh. Tidak langsung setiap apa yang dia dapat harus sampaikan. Nah, likulli maqam maqal, pada setiap posisi kondisi itu ada pembahasannya. Nah, pada istri itu pun ada siasatnya, ada politiknya. Suami harus punya politik ngadepin istri juga. Nah, istrinya lagi ngambek luar biasa, puncak di ubun-ubun ngambeknya istilahnya. Kamu sampaikan hadis. Nah, ya, jangan-jangan nanti ikhwan binazin Allah sampaikan pada waktu yang tepat, timingnya, caranya, kaifiahnya. Nah, bila hikmah makanya. Ikhwan binazin Allah yakum. Itu ilmu. Antum menunjukkan satu perkara kemudian diamalkan oleh istri antum, antum dapat pahala, ditambah pahala ketika istri antum nah mengamalkannya. Nah, istri antum masih malas qiyamul lail, sampaikan hadisnya. Nah, utamaan sholat malam. Terus dia semangat dengan itu. Masya Allah, antum dapat pahala nyampaikan, dapat pahala ketika istri antum juga mengamalkannya dengan sebab engkau. Makanya Rasulullah SAW menyatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin. Kalau sekiranya ada seorang mendapatkan petunjuk lantaran nah engkau, maka itu lebih bagus, lebih baik bagi engkau daripada unta merah. Nah, kendaraan mewah di kala itu. Gitu. Ini ikhwan fillah jazakumullah, menyampaikan ke orang lain. Kemudian itu semuanya dilengkapi yang keempat, baik ketika kita diri kita, orang lain menyampaikannya juga, as-sabr. Sabru. Ketika belajar ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu itu diiringi dengan kesabaran. Karena tidak akan berhasil sebuah jihad, termasuk jihad bin nafs tadi, perjuangan diri sendiri ini, tidak akan berhasil kecuali dengan kesabaran. Nah, sabaran. Ikhwan fillah jazakumullah. Sabar dari dalam yang kadang pengen lesu, loyo, futur, lemah semangatnya. Ini harus dihadapi dengan kesabaran, diajak. Sabar ketika ada mungkin bisikan-bisikan dari ucapan, penilaian, klaim dari orang lain yang enggak enak dan sebagainya, bahkan tuduhan-tuduhan negatif. Nah, sabar. Nah, fasbir bima yakulun, sabarkan diri engkau wahai Nabi dengan apa yang mereka ucapkan. Orang yang tidak tahu komentarnya macam-macam. Nah, jelas enggak diragukan adalah kebaikan. Tapi bagi orang tahu ya dinilainya sangat-sangat buruk, sangat-sangat jelek. Sabar terhadap apa yang mereka katakan. Ikhwani fidan zani Allah yakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang apa? Nah, pribadinya beliau sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai Nabi, engkau di atas akhlak yang mulia, yang agung. Itu Rasul. Sudah begitu masih saja dimusuhi, masih dibenci. Nah, masih diisukan berbagai isu-isu negatif. Sampai pada tingkat dimusuhi, diusir, bahkan ditarget pembunuhan. Itu Rasul. Kurang apa itu? Nah, ikhwan bin azani Allah, sabar. Harus memang. Gak sabar ya, selesai sudah. Macet kita, makan mundur bisa jadi. Gak didapat kebaikan-kebaikan. Makanya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah, tetapilah kesabaran. Itu dikuatkan lagi. Isbiru itu sudah sabarlah. Wasabiru. Artinya mudawamatu sabar. Terus menerus sabar itu. Jangan sabar cuman hangat-hangat apa? Bakpao. Jangan hangat-hangat itu ya. Hangat-hangat bakpao lah yang. Nah, ya, cuman sebentar aja semangatnya. Jangan. Sabar terus menerus, mudawama, terus sabar. Lagi lesu, lagi malas taklim, habis ini obatin segera. Nah, obatin. Ini udah nggak bagus ini. Ini ajakan yang nggak semestinya ini ada. Harus dilawan. Ini tuh jihadnya jiwa itu. Nah, ada saja godaannya. Yang inilah, sibuk itulah. Nah, antum atur, jangan sampai kalah. Jangan sampai yang terpenting malah dikalahkan dengan yang kurang penting gara-gara kita enggak sabar menghadapinya. Enggak sabar untuk berjuang. Ikhwan fi din zaniyallah. Butuh kesabaran. Wasabiru, dan tetapilah kesabaran. Warabitu. Konteksnya rabitu kalau perang fisik ya jaga di perbatasan. Nah, kalau aman begini ya, ikhwan fil azan sudah ada yang jaga di perbatasan. Alhamdulillah. Iya kan? Sudah ada aparat-aparat dan sebagainya keamanan. Itu kita jazakumullah khair. Semoga Allah Ta'ala membalas mereka dengan kebaikan. Semoga Allah Ta'ala mereka memberi hidayah mereka. Memperbaiki keadaan mereka. Nah, tapi kalau dalam perangnya jiwa kita apa? Maksudnya ribat itu. Waspada, jaga-jaga terus. Nah, itu artinya kita terus siap berhadapan dengan berbagai tadi hal-hal yang menghadang, yang menghalang, yang ingin memalingkan kita. Demikian diterangkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah di kitab Adab wa Dawa. Nah, wattaqullah, sempurnakan itu, usaha sabar, menetapi kesabaran, waspada, sempurnakan dengan wattaqullah. Iringi dengan ketakwaan kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, menggapai al-falah, kemenangan. Nah, ikhwan fillah azani Allah iyyakum. Innan nasra ma'as sabr. Sebenarnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Tidak ada menang tanpa sabar. Alhamdulillah, ikhwan fillah azani Allah iyyakum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya sehingga ketika kita diberi kesehatan, kesempatan untuk kita pergunakan senantiasa dalam perkara-perkara yang mengantarkan kepada kita kepada al-falah, kemenangan. Kemudian bentuk-bentuk jihad yang lainnya, jihad menghadapi syaitan, jihad menghadapi orang-orang munafikin, jihad orang menghadapi orang-orang kafir. Nah, bentuk-bentuk jihad disebutkan ada 4 macam jihad. Jihadun nafs. Nah, kemudian jihad syaitan, jihad munafikin, jihad kafirin, orang-orang melawan orang-orang kafir. Masing-masing Ada pembahasannya disebutkan oleh Al-Imam Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, jilid yang ketiga. Silakan merujuk, keterangan yang sangat bagus. Ikhwan fillah jazakumullahu iyyakum, kita melanjutkan kajian kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullahu taala. Kita telah selesai di bab ke-15, bab Maja'a fi sifati dir'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita tambahkan faedah satu hadis yang masyhur hadis ini, karena Al-Imam At-Tirmidzi tidak menyebutkan di dalam kitab beliau ini, dan juga memang tidak dikeluarkan oleh beliau di kitab ini. Namun beliau mengeluarkan hadis ini di Sunan At-Tirmidzi, nomor hadis 229. Ikhwan fillah jazakumullah, dan hadis ini masyhur dari beberapa sahabat, baik dari Aisyah radhiyallahu anha, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Asma bintu Yazid, dan dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, termasuk Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad. Naam, yaitu di antara lafadznya yang dikeluarkan Imam Bukhari, Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'inda Yahudi. Naam. Bisalasina sa'an min sa'ir. Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan baju perang beliau masih digadekan kepada seorang Yahudi dengan timbal balik atau senilai 30 sok gandum. 30 sok gandum. Ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, ada beberapa pelajaran dari hadis yang mulia ini. Pertama, ikhwani fillah jazakumullah, zuhudnya Rasul alaihi salatu wasalam dan qanaahnya beliau. Nah, kita mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal, ikhwani fillah jazakumullah, berbagai negeri-negeri kafir dikuasai kaum muslimin. Nah, berbagai rampasan perang didapat, melimpah, luar biasa. Kalau sekiranya Rasul alaihi salatu wasalam hendak memperkaya diri, sangat amat gampang. Nah, namun ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasul itu kedermawannya karihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Pertama, tidak pernah berhenti angin itu bertiup. Nah, dan mudah begitu. Artinya Rasulullah SAW berinfak, bersedekah, memberikan pertolongan kepada orang lain dalam hal memberi sifat nam karim dermawannya beliau seperti air angin yang berhembus, sehingga ikhwan fillah jazakumullah, beliau ketika mendapatkan harta rampasan perang beliau bagi. Nam, dan beliau tidak merasa tenang untuk beliau bermalam kalau sampai masih ada harta yang mesti harus dibagikan kepada orang yang berhak. Ini Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita telah melewati bagaimana Rasulullah SAW dalam rumahnya satu bulan. Nah, yang ada cuman aswadain, dua barang yang hitam. Maksudnya aswadain adalah kurma dan air putih saja. Dan disebutkan dalam riwayat kurma pun adalah bentuknya dagol, kurma keras. Yang kalau dimakan harus direndam dulu. Rasulullah alaihissalatu wassalam sebulan keluarga beliau tidak memasak. Tidak ada gandum atau apalagi daging untuk dimasak. hanya kurma dengan air putih. Perhatikan ketika Rasulullah SAW meninggal, ikhwan fi jazani Allah, karena rumah tangganya beliau sudah tidak ada gandum, sampai beliau hutang menggadaikan, yakni baju perang beliau dengan 30 sok gandum untuk kebutuhan rumah tangga beliau alaihi salatu wassalam. Nah, artinya ikhwan fil jazani Allah wa iyyakum, kita mengetahui bagaimana kehidupan beliau. Nah, akhirat itu yang menjadi prioritas. Adapun dunianya kita mengetahui bagaimana beliau alaihi salatu wassalam. Namun seiring dengan itu kita mendapati beliau diberikan kekayaan yang hakiki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul alaihi wasallam sebagaimana mendidik umatnya, laisal ghina bi kasratil arad walakinal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya materi, namun kaya itu adalah kaya jiwa. Dan itulah yang diminta oleh Rasul alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka al-ghina, ghina nafs yang dimaksudkan. Nah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau al-huda, pertama al-huda, petunjuk, dan ilmu nafi. Jelaskan oleh para ulama, Allahumma inni as'aluka al-huda, ilmu nafi. Itu modal pertama, ilmu. Apapun keadaannya, apapun situasi dan kondisinya, kalau ada ilmu, itu adalah modal utama. Yang lain-lain, ikhwan fillah jazakumullah, kalau ada ilmu, jadi barokah. Kalau lepas dari tuntunan ilmu, baik itu kekayaan, harta benda, jabatan, kedudukan, kemasyhuran, itu malah menjadi malapetaka. Makanya yang diminta oleh Rasulullah SAW adalah pertama al-huda, wattuqa dan ketakwaan, amal soleh. Itu buahnya ilmu. Nah, sebagaimana dikatakan, ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, al-ilmu yutlab la li nafsihi walakin li ghairi. Ilmu itu dicari bukan untuk ilmunya itu sendiri, tapi ilmu itu adalah yang dicari oleh ilmu adalah untuk yang lain, yang dimaksudkan adalah untuk diamalkan. Nah, maka ketika kita memiliki ilmu, itu belum berhenti. Jangan merasa berhenti cukup. Enggak. Ilmu harus dilanjutkan untuk mendapatkan buahnya, yaitu diamalkan. Al-ilmu kasyajarah wal-amal kasamarah. Ilmu itu seperti pohon, amalan itu adalah seperti buah. Naam, ikhwan fillah jazakumullah iyyakum. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa, kehormatan diri. Naam, karena itu adalah perkara yang membuat ketenangan hidup. Jaga oleh Allah supaya naam tidak menjadi orang yang jatuh kehormatan dirinya. Kemudian yang terakhir al-ghina, al-afaf wal-ghina. Naam, kekayaan. Yang dimaksudkan adalah ghina nafs, kaya jiwa. Ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, bukan berarti Islam mencela orang yang punya kekayaan. Lah, para sahabat pun ada di antara para sahabat adalah orang-orang kaya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sukses dengan usahanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Naam. Ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum. Abdurrahman bin Auf. Naam, sangat piawai dalam usaha, dagang. Cukup beliau ditunjukkan kepadaku pasar. Dari mana pasar? Sudah. Bismillah, ke pasar. Cari peluang apa? Nah, alhamdulillah. Berikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala melimpah. Namun, tetapi mereka ikhwan fillah jazakumullah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, menjadikan dunia itu adalah sekedar di tangan. sedangkan yang ada pada kalbu itu adalah tetap akhirat. Naam. Seberapapun dunia di tangan, ya akan lepas. Tapi jangan sampai akhirat itu yang lepas dari kalbu. Maka dunia dikelola tidak sampai melupakan akhirat. Bahkan dunianya adalah sebagai ladang, kesempatan untuk berbekal akhirat, termasuk harta kekayaan. Allah berikan kelebihan kepada orang yang diberi kekayaan, kesempatan dengan kekayaan itu untuk mendapatkan pahala yang lebih dengan sebab kekayaan. Makanya orang-orang Ansar datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusur bil ujur. Wah Rasulullah, bagaimana ini? Orang kaya mereka pergi dengan membawa pahala. Kata Rasulullah, kaifadak, bagaimana maksudnya kalian ini? Kok begitu? Maka orang-orang Ansar ini mengatakan, orang-orang miskin dari kalangan Ansar, ihwan bin azizani Allah, yusallun kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Dapat pahalanya dua-duanya sama. Dru masih. Yasumun kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami juga puasa. Tapi yang ketiga ini kata beliau, yatasaddaqun. Nah, bifuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Adapun kami tidak bisa. Artinya ikhwan fillah jazakumullah, dengan harta ada kesempatan yang tidak bisa diperoleh kesempatan itu oleh orang-orang yang kekurangan. Gunakanlah kesempatan tersebut. Jangan sampai melupakan diri. Nah, dengan harta kekayaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan. Di antaranya ketika Rasulullah SAW menghambarkan idza matal insan inqata amalu. Nah, kalau manusia itu meninggal, putuslah seluruh amal perbuatannya, pahalanya enggak bisa nambah lagi. Udah, finish, enggak bisa nambah untuk pahala amal perbuatan. Illa min salah, kecuali dari tiga perkara. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini kan modal harta, sedekah jariyah. Ilmu yuntafawi, ilmu yang diambil manfaat. Ini bagi orang yang berilmu diberikan juga keutamaan. Maka jangan bakhil untuk menyampaikan ilmu. Yang belum, ya semangat cari ilmu supaya ada kesempatan. Nah, dan yang ketiga, waladun salihun yad'ulah. Punya anak soleh yang terus mendoakan. Di riwayat yang lain, ikhwan fillah jazakumullah Allah iyyakum yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, hadisnya sahih, disebutkan sab'atun. Tujuh golongan. Naam, yajri ujurahum wahum fil kuburi ba'da mauti. Ukama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tujuh golongan yang pahalanya terus mengalir bagi mereka sementara mereka sudah dikubur setelah kematiannya. Naam. Ada tujuh golongan. Di antaranya adalah orang yang membangun masjid. Nah, kemudian orang yang menggali sumur yang airnya adalah dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, orang yang membuat pengairan sehingga pengairan itu juga bermanfaat bagi orang lainnya. Ya, ini semua amalan-amalan yang ada manfaat untuk orang lain. Termasuk orang yang menanam kurma. Sebutkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang menanam kurma. Nah, ini orang-orang yang mendapatkan pahala. Di antaranya adalah orang yang mengajarkan ilmu. Disebutkan oleh Rasul sebagai orang yang pertama. Man 'allama 'ilman. Orang yang mengajarkan ilmu. Nah, buaya bani masjidan. Membangun masjid. Nah, ini adalah ikhwan bin azani Allah ayyakum. Termasuk padanya adalah membangun masjid. Kita tahu adalah memakai harta tentunya. Nah, dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan yang lainnya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man bana masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, nah, maka Allah Ta'ala bangunkan bagi dia rumah di surga. Investasi masjid di dunia itu hakikatnya adalah investasi kita membangun rumah, dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, banallahu lahu mislahu fil jannah. Allah taala akan membangunkan bagi dia semisal itu di surga. Ini tentu kesempatan bagi orang yang punya harta. Ikhwan, sehingga Rasulullah pun tidak mencela para sahabat yang mereka orang-orang kaya, tidak mencela. Karena mereka ada keutamaan yang tersendiri. Sampai-sampai ketika orang-orang Ansor itu menyatakan, orang-orang miskin dari orang Ansor, ya Rasulullah, ketika Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada mereka, maukah aku tunjukkan kepada kalian? Kalau kalian amalkan, maka kalian tidak akan kalah dengan mereka. Tentu mau, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kullu tasbihatin sodakoh, wa kullu tahlilatin sodakoh, wa kullu takbiratin sodakoh. Setiap tasbih itu sodakoh. Setiap takbir sodakoh. Setiap tahlil sodakoh. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar sodakoh. Ditunjukkan kepada mereka. Senang mereka. Wah, ada bisa untuk. Ya ini kesempatan pahala banyak bernilai sodakoh. Sekalipun tidak melalui harta. Ada amalan yang bisa bahkan mengalahkan mereka. Tapi ternyata hadis ini didengar juga oleh orang-orang kaya. Nah, yang tadi orang-orang miskin dari kalangan Ansor tadi iri. Nah, sudah dapat pelajaran dari Rasul, dapat ilmu, senang mereka. Karena bisa bersaing. Lihat persaingan para sahabat orang-orang miskin ini, ikhwan, dalam hal pahalanya loh ya. Karena yang diirikan oleh mereka adalah pahala. Dhahaba ahlu dusur bil ujur. Orang-orang kaya itu bisa pergi membawa pahala banyak. Kami tidak bisa. Urusan sholat sama. Mereka sholat, kami juga sholat. Puasa apa? Tapi urusan sedekah kami gak bisa. Baru ditunjukkan oleh Rasulullah. Amalan-amalan yang bernilai sedekah. Ternyata hadis ini diketahui oleh mereka. Orang-orang kaya juga. Datang lagi orang-orang miskin ini. Ya Rasulullah. Nah, mereka mengamalkan sebagaimana yang kami amalkan. Kata Rasulullah, dzalika fadlullah yutihi ma yasha. Itu adalah keutamaan Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, yang masakin, yang betul-betul miskin adalah ikhwan bin azani Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Padahal punya kesempatan. Punya harta bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Membangun masjid, membangun jalan, membangun fasilitas-fasilitas umum, kepentingan kaum muslimin. Kenapa? Manfaat. Nah, tapi tidak dijalaninya. Inilah yang menjadikan miskin yang sebenarnya. Nah, maka Rasulullah SAW menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang punya harta silahkan memberikan manfaat dengan bentuk hartanya. Yang punya ilmu manfaat, yang punya skill silahkan. Nah, antum yang kerja di perusahaan, niatkan itu sebagai ibadah ketika antum, skill antum, nah, berkaitan dengan manfaat orang banyak. Energi dibutuhkan oleh banyak orang. Manfaat bagi orang. Keberadaan antum, nah, itu adalah membab ta'awun al-birri wa taqwa, berkaitan dengan kebutuhan orang banyak, manfaat untuk orang banyak. Niatkan itu adalah billah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum. Al-ghina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian kehidupan beliau alaihi salatu wasalam, dan para sahabat pun juga demikian ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum. Yani Rasulullah sallam kehidupannya penuh dengan sifat qanaah, menerima apa yang ada. Setiap kali datang harta, harta rampasan perang, harta faik yang diperoleh tanpa perang, maka setiap itu pula Rasulullah SAW membagikan dan menyerahkan kepada orang yang berhak. Nah, sekalipun beliau sebenarnya adalah mampu untuk menyisihkan, karena beliau ada hak, nah, khumus, seperlimanya, namun beliau adalah kedermawanannya mendorong untuk menginfakkan harta beliau alaihi salatu wassalam, sampai meninggalnya beliau kondisinya demikian. Punya hutang beliau. Nah, punya hutang. Kalau bahasa kita presiden punya utang pribadi itu kan aneh. Kan begitu ya? Nah. Kemudian pelajaran berikutnya ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, bolehnya bermuamalah dengan non muslim. Bolehnya bermuamalah dengan non muslim. Rasulullah SAW disebutkan oleh Al Imam As-Saukani, beliau tinggal di Mekah 13 tahun. Di situ ada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Rasulullah SAW dagang, biasa bermuamalah dengan mereka. Dagangan itu dari Syam, dari negeri kafir, adalah perkara yang tidak terlarang. Tinggal di Madinah 10 tahun. Nah, di sekitaran Madinah, bahkan di dalam Madinah ada orang-orang Yahudi, bermuamalah biasa. Rasulullah SAW juga pergi ke pasar. Bahkan semisal ini ikhwan fillah jazakumullah, Rasulullah SAW berhutang dengan memberikan jaminan, nah, berupa baju perang beliau alaihi salatu wassalam. Bolehnya bermuamalah dengan orang kafir, muamalah yang di situ tidak mengandung keharaman. Nah, kemudian hadis ini tidaklah menunjukkan bolehnya menjual senjata kepada orang kafir. Yang senjata itu akan dimungkinkan untuk memerangi kaum muslimin. Dari sisi pertama, ikhwan fillah jazakumullah, ad-dir itu bukan senjata. Baju perang bukan senjata. Nah, dan posisinya adalah digadekan, bukan jual beli. Namanya gade beda dengan jual beli, karena itu masih hak milik dia nanti ketika itu ditebus. Nah, sesama kaum muslimin saja ketika kita menjual senjata, misalnya yang dimana senjata itu digunakan untuk kejahatan, atau di saat fitnatul qital, terjadi fitnah berupa peperangan antara kaum muslimin, maka kita dilarang untuk menjual senjata. Sekalipun senjata itu yang membeli kaum muslimin, tapi disalahgunakan, ketika itu jelas akan disalahgunakan, maka tidak boleh. Adapun ini konteksnya ikhwan fillah jazakumullah, orang Yahudi, yang Yahudi itu berada fi dhimmah, yakni dia di perjanjian damai dengan kaum muslimin, bukan yakni Yahudi dari kalangan orang-orang yang berperang dengan kaum muslimin, yang akad dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian bentuk yang khusus dari hadis ini adalah dari bagian muamalah bolehnya gade. Nah, gade, yakni kita menjaminkan sebuah jaminan, baik itu barang atau sesuatu yang bernilai. Nah, yang gade itu nanti ketika kita kembalikan hutang kita atau kita bisa tebus, maka akan kembali udah kita. Sampai kepada waktu penebusan tidak kita bisa lunasin, maka nanti barang itulah yang akan menjadi alat untuk melunasinya, barang gade itu. Kalau tentunya akan ditaksir nilainya, senilai berapa. Nah, kalau lebih, misalnya dijual, melebihi dari hutang, maka akan dikembalikan kepada kita. Kalau kurang, ya tetap, berarti masih ada tanggungan sesuai kurangnya. Demikian, di mana gade itu sebagai jaminan. Nah, jaminan. Tentunya ikhwan fillah jazakumullah, ini di pada perkara gade ini ada yakni al-ahkam yang berkaitan dengan gade sah dan tidaknya. Dan ada bentuk gade yang dilarang ketika itu ada unsur riba, ada unsur ghoror, penipuan. 6. Kemudian ada unsur ketidakridoan, misalnya ada dibahas di bab Kitabul Buyu' di kitab-kitab fikih. Kemudian faedah yang kita ambil dari kisah tersebut, Rasulullah SAW menggadaikan yakni dirak beliau, baju perang beliau, yaitu aham fal aham, mendahulukan prioritas. Nah, mendahulukan yang penting. Dalam hal ini ikhwan fillah jazakumullah, karena memenuhi kebutuhan untuk keluarga itu adalah perkara yang mendesak dan wajib, maka beliau pun menggadaikan baju perang beliau untuk mendapatkan gandum memenuhi kebutuhan keluarga, nafkah keluarga beliau alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian pelajaran yang mungkin akan ditanyakan, kenapa Rasulullah SAW menggadaikannya ke Yahudi, bukan sahabat? Kan begitu? Ikhwan fillah jazakumullah. Disebutkan di syarah Sahih Muslim, pertama, ada pelajaran yang penting di sini adalah menunjukkan bolehnya. Di situ ada hikmah. Setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ada hikmah ilmu. Ya ini tadi, bolehnya muamalah dengan non-muslim. Nah, yang kedua, ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, adalah khusnudzon kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat kemungkinan besarnya mereka enggak mau nerima gadeknya Rasulullah. Nah, dipinjemin sama Rasulullah aja paling ngasihkan gitu aja. Maka Rasulullah SAW menjaga. Nah, hormatan beliau, dan beliau tidak imbratkan para sahabat, maka beliau pun yakni menempuh dengan menggadaikan baju perang beliau. Mungkin ada pertanyaan lagi, kenapa baju perang? Nah, bukannya itu nanti dipakai oleh orang Yahudi memusuhi kaum muslimin, memerangi kaum muslimin? Sekali lagi, ini Yahudi konteksnya ikhwan, disebutkan dalam Musnad Imam Syafi'i, nama Yahudi tersebut adalah Abu Samah. Nah, nama Yahudi tersebut. Nah, itu Yahudi yang masuk kepada Mu'ahad. Yani yang ada ikatan janji, perjanjian dengan kaum muslimin damai. Bukan kafir, yani yang diperangi. Nah, yang juga memerangi. Demikian disebutkan. Sehingga menjawab pertanyaan tadi, yang dimiliki oleh Rasulullah SAW tinggal itu untuk bisa digadaikan. Nah, yang bisa digadaikan adalah baju perang beliau alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih banyak pelajaran yang dari hadis ini, ikhwan fillah jazakumullah iyyakum, termasuk dalam hal ini ada pelajaran tawakal, yakni tidak meniadakan untuk ikhtiar. Rasulullah SAW tetap berikhtiar untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau dengan bermuamalah sekalipun dengan cara gade. Kemudian termasuk pelajaran adalah Islam mengakui hak kepemilikan orang kafir. Ya, Islam mengakui hak kepemilikan orang kafir. Nah, bukan kemudian sebagai pemahaman Khawarij, beda kalau itu fai. Nah, atau yakni harta rampasan perang, ghanimah. Tapi kalau itu miliknya orang kafir, bukan kemudian, oh ini milik orang kafir, halal. Sebagai fai, lah orang kafirnya musta'man, mu'ahad, dhimmi. Orang-orang yang bahkan fisik mereka dilindungi, tidak boleh diganggu. Nah, beda dengan orang kafir yang posisinya adalah diperangi dan memerangi. Nah, demikian diantara pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Wallahu a'lam bishawab, tambahan dari pembahasan dir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baju perang Rasul alaihi wasallam. Semoga ini bermanfaat. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Kita insya Allah lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.